Coba bayangkan skenario ini. Sejenak, ada seorang tokoh penting. Katakanlah seorang CEO perusahaan besar ya. Atau politisi yang lagi naik daun. Nah, betul. Dia lagi duduk di ruang kerjanya, kopi paginya baru aja diteguk separuh, terus matanya menatap tajam ke layar tablet. Wajahnya merah padam. Pasti habis baca sesuatu yang gak enak. Jelas. Dia baru aja baca sebuah artikel investigasi dari media berita yang menurut dia benar-benar ngehancurin reputasinya. Tudingannya tajam, narasumbernya anonim, dan ya di matanya itu fitnah murni. Insting pertamanya pasti langsung defensif. Banget. Pengennya tuh langsung panggil barisan pengacara korporatnya, susun gugatan pencemaran nama baik, seret si jurnalis ke ruang sidang, dan kalau bisa... dipenjarain hari itu juga. Iya. Tapi pertanyaannya, apakah itu langkah yang tepat? Karena ternyata, di dalam sebuah ekosistem pers yang sehat, pengadilan justru bukanlah tempat pertama atau bahkan tempat terbaik buat nyari keadilan. Sayangnya, narasi yang terbangun di masyarakat kita kan selalu mengarah ke sana ya. Ada masalah, lapor polisi, bawa ke pengadilan. Biar hakim yang ngetuk palu. Bener banget. Padahal, ketika kita bicara soal sengketa informasi dan karya jurnalistik, pendekatan hitam putih kayak gitu seringkali justru bikin kerusakan yang jauh lebih parah buat semua pihak. Masuk akal. Nah, selamat datang di eksplorasi mendalam kita kali ini. Untuk Anda yang selalu mengonsumsi berita setiap hari, entah dari portal online, media sosial, atau koran cetak, kita bakal bongkar sebuah realitas di balik layar dapur redaksi yang jarang banget diketahui publik. Betul. Dan sumber kita hari ini adalah bab 8 dari sebuah literatur hukum pers yang ngupas tuntas soal ADR atau Alternative Dispute Resolution sama penerapan keadilan restoratif di dunia pers Indonesia. Jadi misi kita hari ini tuh bukan sekedar ngebahas pasal-pasal hukum yang kaku ya. Kita pengen ngajak Anda melihat kenapa sih kalau media bikin salah, penyelesaiannya nggak fokus pada siapa yang menang dan siapa yang hancur di pengadilan. Tapi lebih ke pemulihan kebenaran itu sendiri. Tepat. Dan paham soal mekanisme ini tuh bakal ngubah total cara Anda sebagai pembaca melihat yang namanya hak jawab atau koreksi berita di media. Itu tuh bukan tanda kalau medianya pengecut loh. Seringnya kan publik mikir gitu. Oh, ada koreksi nih, berarti redaksinya kalah gertak sama orang berkuasa. Atau jurnalismenya asal-asalan. Iya, padahal kenyataannya ketersediaan ruang buat mengoreksi diri itu justru indikator utama kalau sistem akuntabilitas publiknya lagi berjalan. Kalau negara nggak punya mekanisme ini, wah, pilihannya cuma dua. Apa aja tuh? Media yang dikontrol penuh sama penguasa atau jurnalisme yang sembrono tanpa tanggung jawab sama sekali. Wah, ngeri juga ya pilihannya. Nah, untuk paham kenapa nyeret jurnalis ke pengadilan itu bisa jadi bumerang buat masyarakat luas, kita harus bedah dulu solusi alternatif yang ditawarin sama hukum modern. Tadi Anda sebut ADR. Iya, Alternative Dispute Resolution. Resolusi sengketa alternatif. Jujur aja nih, kata alternatif di telinga kita tuh sering kedengeran kayak, wah, opsi kelas 2, barang KW gitu. Kayak pilihan sisa kalau rencana utama gagal ya. Nah, iya. Kayak, oh jalur hukum gagal, ya udah deh pakai jalur alternatif aja. Pemahaman itu yang mesti dilurusin pertama kali. Dalam konteks sengketa pers, ADR ini bukan ban serep, dia justru mesin utamanya. Oke. Okay. Penyelesaian di luar pengadilan ini tuh dirancang spesifik dengan beberapa pilar. Prosesnya sukarela, bersifat rahasia, terus nyari jalan keluar win-win, dan yang paling krusial, apa tuh? Sangat efisien dari segi waktu. Berarti ini tuh semacam terapi pasangan ya, dibandingin langsung lempar dokumen gugatan cerai ke pengadilan. Analogi yang bagus banget. Kan kalau di terapi, kita nggak nyari pasal mana yang dilanggar suami atau istri, tapi nyari tahu akar masalahnya apa dan gimana rumah tangga ini bisa diselamatin. Benar. Di terapi pasangan, mediatornya kan nggak bertindak sebagai hakim yang jatuhi vonis penjara. Tujuannya memperbaiki komunikasi. Nah kalau di pengadilan negeri, prosesnya itu murni pertarungan gladiator. Saling serang ya? Pasti. Andai sewa pengacara buat ngancurin argumen lawan. Ada yang menang telak, ada yang kalah telak. Kalau sengketa pers pakai pendekatan gladiator ini, rumah tangga yang hancur itu ya hak publik buat dapat informasi yang jernih. Saya ngerti konsep idealnya. Tapi, mari kita pijak realitas deh. Tadi Anda bilang salah satu pilar ADR ini kan sukarela. Iya, sukarela. Coba deh, posisikan diri Anda jadi CEO yang lagi marah besar tadi. Harga saham perusahaannya mungkin anjlok gara-gara berita itu. Keluarganya diteror pertanyaan. Pasti, panas banget situasinya. Terus di sisi lain, ada pemimpin redaksi yang ya sama-sama punya ego besar. Ngerasa investigasi timnya udah sesuai prosedur dan gak mau kelihatan tunduk sama tekanan korporat. Benar, ego redaksi itu nyata. Nah, pertanyaannya, gimana ceritanya dua entitas dengan ego segede ini tiba-tiba mau duduk bara secara sukarela, minum kopi, dialog, tanpa ada ancaman hukum yang maksa mereka? Kayaknya mustahil deh. Kedengarannya memang mustahil. Tapi jawabannya simple. Karena mereka berdua sama-sama berhitung soal waktu dan kerugian. Oh, kalkulasi bisnis. Tepat. Sengketa pers itu karakternya unik banget dibandingin sengketa tanah atau utang. Sengketa pers itu balapan sama algoritma mesin pencari. Wah, iya juga ya. Internet nggak pernah lupa. Di era digital, pas berita negatif terbit, reputasi itu bisa hancur lebur dalam hitungan jam. Beritanya di-share ribuan kali. Nah, bayangin kalau CEO tadi milih jalur pengadilan. Bakal makan waktu berapa lama tuh? Proses litigasi di Indonesia itu, putusan tingkat pertama aja bisa berbulan-bulan. Nanti pihak yang kalah pasti banding. Terus kasasi ke Mahkamah Agung. Bisa bertahun-tahun dong? Bisa 3-4 tahun. Dan bayangin, selama 4 tahun itu, tiap kali ada calon investor ngetik nama CEO itu di Google, berita negatif itulah yang muncul paling atas. Ya ampun. Jadi ini murni perhitungan pragmatis ya. Nunggu putusan pengadilan 3 tahun berarti ngebiarin reputasi berdarah-darah selama 3 tahun juga. Kepastian hukum lewat pengadilan itu mahal banget harganya dan durasinya nyiksa. Kalau pakai ADR, pemulihan reputasi bisa kejadian dalam hitungan hari atau paling lama minggu. Si CEO bisa langsung dapat namanya bersih lagi lewat hak jawab. Betul, dan di sisi lain medianya juga rasional. Ngadepin gugatan hukum berarti pemret dan jurnalisnya harus bolak-balik kantor polisi. Fokus kerjaan buyar ya? Fokus pecah, biaya pengacara bengkak, dan selalu ada ancaman kriminalisasi yang bisa bikin perusahaannya tutup. Jadi, kesukarelaan ini tuh lahir dari kesadaran pahit aja, pengadilan tuh bakal nguras energi mereka sampai habis. Oke, karena waktu adalah esensi utamanya di sini, mari kita lihat gimana sih terapi ini dieksekusi di lapangan. Di Indonesia, Dewan Pers kan jadi fasilitator utama lewat mekanisme mediasi. Ya, Dewan Pers yang pegang kendali. Nah, gimana persisnya anatomi mediasi ini jalan pas pengaduan baru masuk? Prosesnya lumayan terstruktur. Pertama tuh pasti verifikasi laporan pengadu dulu. Kalau syaratnya terpenuhi, masuk ke tahap pemanggilan. Dewan Pers menggil kedua pihak ke satu meja. Terus langsung debat? Enggak, masuk tahap klarifikasi. Di ruang mediasi ini, nggak ada pengacara yang boleh saling nyela. Sang CEO dan jurnalisnya ngomong langsung satu sama lain. Oh, face to face gitu ya? Ngerin mereka. Seringkali ya, konflik yang kelihatan meledak di luar, ternyata awalnya cuma masalah teknis. Contohnya kayak gimana tuh masalah teknis? Kayak salah kutip narasumber. Atau jurnalisnya udah nyoba konfirmasi tapi gagal karena kepepet deadline. Nah, pas akar masalahnya udah kelihatan jelas, baru deh mereka masuk ke negosiasi. Dan ditutup sama kesepakatan. Gini. Dari literatur yang kita bahas, ada satu data yang bikin saya agak terdiam sejenak waktu bacanya. Data yang mana tuh? Tahun 2023, Dewan Pers itu nerima 813 pengaduan sengketa pers. Dan dari jumlah itu, 794 kasus berhasil diselesain lewat mediasi. Iya, tingkat keberhasilannya mencapai 97,66%. Tunggu. 97%? Buat saya, angka segitu justru kedengeran terlalu sempurna. Kayak mencurigakan gitu loh. Terlalu mulus ya kedengarannya. Banget. Nggak ada negosiasi di dunia nyata yang jalan semulus itu. Apalagi kalau pihak yang berantem tuh kekuatannya jomplang. Misal, politisi kuat ngelawan media lokal kecil. Tidakkah angka keberhasilan nyaris sempurna ini nunjukin kalau media tuh, ya pada akhirnya selalu ngalah dan nurutin kemauan pelapor karena takut? Kecurigaan yang masuk akal banget. Tapi, disinilah kehebatannya ilmu mediasi. Ini tuh bukan soal siapa yang nyerah atau siapa yang nekan. Keberhasilan 97% itu terjadi karena mediatornya dilatih buat ngupas posisi demi nemuin kepentingan dasar. Posisi dan kepentingan dasar. Coba dong kasih gambaran konkretnya, biar kita dan Anda yang lagi dengerin bisa paham bedanya. Kita pakai skenario CEO di awal tadi ya. Pas CEO itu datang ke mediasi, posisi yang dia nyatain dengan suara keras pasti gini, saya mau wartawan ini dipecat hari ini juga, dan medianya bayar ganti rugi 1 miliar. Nah, itu posisinya, tuntutan awalnya. Betul. Terus di seberang meja, posisi si pemimpin redaksi adalah, kami nolak disalahin, karena kami punya rekaman narasumbernya. Kami nggak akan minta maaf. Wah, kalau cuma lihat posisi, itu sih bakal buntu dalam 5 menit. Dua-duanya batu. Tembok beton saling nabrak. Makanya mediator mulai gali. Ditanyalah si CEO ini, kenapa sih pemecatan dan uang 1 miliar itu penting banget? Dan ujung-ujungnya ketahuan. Ketahuan apa? Si CEO sebenarnya nggak butuh uang 1 miliarnya. Dia cuma panik karena pemegang saham mulai nanyain integritasnya gara-gara berita itu. Jadi kepentingan dasar dia tuh simple. Saya cuma pengen nama saya bersih secepatnya di mata publik. Oh, make sense. Terus kalau redaksinya gimana? Kenapa mereka keras kepala nggak mau minta maaf? Bukan karena sombong. Kepentingan dasar redaksi itu adalah ngejaga reputasi. Mereka nggak mau dicap sebagai pabrik hoax sama pembacanya. Oke, jadi kelihatan nih sekarang. Yang satu pengen namanya bersih, yang satu pengen jaga kredibilitas. Abis itu diapain sama mediatornya? Dijahit jadi solusi win-win. Mediatornya bisa ngusulin, gimana kalau media muat hak jawab secara utuh di halaman depan? Jelasin perspektif CEO, plus bukti bantahannya, tapi medianya nggak usah bikin pernyataan kalau investigasi awal mereka itu hoax. Wah, elegan banget. Kan? CEO dapat namanya bersih buat ditunjukin ke investor, medianya tetap kelihatan kredibel karena ngasih ruang diskusi yang adil. Nggak ada yang dipecat, nggak ada uang miliaran yang keluar, selesai. Masuk akal sih sekarang. Jadi mengubah medan pertempuran dari apa yang mereka tuntut ke apa yang sebenarnya mereka butuhin. Tapi... pasti ada tapinya nih. Jelas dong. Kita kan tetap harus ngadepin sisa 2-3% kasus yang gagal di mediasi itu. Kan ada kalanya dialog benar-benar mentok, CEO-nya tetap ngotot pengen menjarain, atau medianya benar-benar nolak ngasih hak jawab. Iya, kasus ekstrim selalu ada. Nah, di titik ini, apakah kemewahan ADR ini berakhir dan mereka langsung saling serang di pengadilan pidana? Belum. Sistem ini tuh punya satu jaring pengaman terakhir sebelum masuk ke arena hukum murni. Kalau mediasi benar-benar mentok, statusnya dinaikin sama Dewan Pers jadi adjudikasi etik. Adjudikasi etik? Dari literatur, ini kan ngasilin dokumen yang namanya PPR ya, pernyataan, penilaian, dan rekomendasi. Kalau pakai analogi bola nih, mediasi itu kan kayak wasit ngingetin pemain secara lisan. Betul. Kalau pemainnya masih kasar, wasit narik kartu merah. Nah, apakah KPR ini tuh kartu merah dari wasit jurnalistik? Bisa dibilang gitu, kartu merah yang dikeluarin setelah proses pembuktian yang teliti banget. Sifat adjudikasi etik ini quasi-judicial. Menyerupai pengadilan ya maksudnya? Iya, mirip pengadilan. Ada panel ahli yang periksa bukti tertulis, dengerin saksi, terus nganalisis pasal mana dari kode etik jurnalistik yang dilanggar. Bedanya, prosesnya nggak sekaku hukum acara pidana. Dan yang paling penting, putusan PPR ini mengikat secara etik, bukan hukum formal. Nah, di sini nih saya ngerasa ada lubang gede. Kalau PPR ini sifatnya cuma rekomendasi etik. Maksudnya nggak ada kekuatan pemaksa gitu? Iya kan? Nggak ada polisi yang bakal datang bawa borgol. Nggak ada denda yang nyita aset. Nggak ada ancaman kurungan. Kenapa dokumen ini ditakutin? Maksud saya, kenapa media besar yang mungkin arogan harus peduli sama selembar kertas rekomendasi moral ini? Apa taringnya? Pertanyaan bagus. Taring pertamanya itu sanksi sosial di industri mereka sendiri, yaitu reputasi. Oksigennya media ya reputasi itu. Benar banget. Kepercayaan publik sama pengiklan itu kan satu-satunya mata uang mereka buat hidup. Kalau sebuah media secara terbuka dinyatakan ngelanggar kode etik berat sama Dewan Pers, itu tamparan luar biasa. Pengiklan bisa kabur ya? Pasti. Mereka nggak mau diasosiasikan sama media penyebar bohong. Terus narasumber penting juga bakal nolak diwawancarai. Tapi bukannya selalu ada ya media yang emang hidupnya dari sensasi dan clickbait? Yang emang nggak peduli sama reputasi elit kayak gitu. Nah, buat media-media nakal kayak gitu, taring keduanya yang main. Dan ini yang paling mematikan. Biarpun PPR itu lahir dari etika, dokumen itu sekarang dikasih otot hukum sama negara. Lewat apa tuh? Lewat SEMA. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2023. Bisa tolong jelasin lebih detail nggak gimana SEMA ini kerja di ruang sidang? Buat orang awam, istilah hukum tuh kadang bikin pusing. Oke, gini, bayangin kasus yang gagal di mediasi tadi, akhirnya beneran dibawa ke pengadilan sama pelapor. Pas hakim nerima berkas pencemaran nama baik soal berita, SEMA ini mewajibkan hakim buat minta keterangan Dewan Pers dulu. Oh, hakim nggak boleh langsung mutusin sendiri? Nggak boleh. Dan kalau Dewan Pers sudah ngeluarin PPR, misalnya PPR-nya bilang beritanya udah sesuai etik kok. Malah pelapornya yang nolak hak jawab. Oke. Terus hakimnya bakal gimana? Hakim wajib jadiin dokumen PPR itu sebagai pertimbangan utama. Singkatnya, posisi hukum media itu bakal kuat banget di pengadilan karena dilindungi penilaian etik tadi. Oh, wow. Terus kalau kebalikannya? Kalau PPR-nya bilang, medianya emang ngelanggar etik parah dan nolak meralat. Jadi dokumen PPR itu jembatan ya, antara moralitas pers sama peradilan negara. Biar pers tetap bebas, tapi nggak kebal hukum kalau emang sengaja ngehancurin hidup orang. Konstruksi yang elegan banget. Bener. Dan kalau kita mundur dikit buat lihat gambaran besarnya, seluruh mekanisme mediasi, adjudikasi, sampai hak jawab ini tuh sebenarnya akar dari keadilan restoratif. Restoratif justice. Buat Anda yang suka nonton serial kriminal atau hukum, konsep ini tuh benar-benar muterbalikan apa yang kita tahu soal sistem peradilan tradisional. Ya kalau di TV kan biasanya pendekatannya retributif. Fokusnya sempit banget. Pasal mana yang dilanggar, siapa tersangkanya, berapa lama di penjara, cari pembalasan dendam lewat hukuman badan. Nah, keadilan restoratif itu ngubah pertanyaannya ya. Bukan siapa yang harus dihukum, tapi siapa yang terluka, kerusakan apa yang terjadi, dan gimana cara pihak yang salah buat benerin kerusakannya. Tepat. Coba deh, bayangin Anda punya rumah. Terus malam-malam, tetangga Anda ngelempar batu bata gede sampai kaca ruang tamu hancur. Kalau pakai sistem retributif, tetangganya ditangkap, diadili, dipenjara setahun. Keadilan ditegakkan, gitu kan katanya? Katanya sih gitu. Tapi coba lihat rumah Anda. Kacanya masih bolong. Angin sama hujan tetap masuk. Nangkap orang masuk penjara itu nggak secara ajaib bikin kaca baru nempel di jendela Anda. Analogi yang sangat visual. Nah, keadilan restoratif itu nggak peduli soal penjara. Sistem ini maksa tetangga Anda datang, natap mata Anda buat minta maaf, pergi ke toko bangunan beli kaca baru, dan masangin kacanya sendiri sampai utuh lagi. Dan dalam realitas pers, kaca jendela yang pecah itu adalah reputasi orang. Menjalain pemret nggak bakal narik artikel fitnah dari pencarian Google. Nama Anda tetap hancur. Terus cara media pasang kaca barunya gimana? Lewat hak jawab. Mereka wajib nerbitin koreksi di posisi yang sama mencoloknya. Kalau beritanya di halaman depan, koreksinya harus di halaman depan. Ngaku salah secara publik, itulah pemulihan yang real. Tapi pertanyaannya, kenapa sih kita nggak biarin aja wartawan yang salah tulis di penjara? Biar mereka kapok dan lebih hati-hati? Toh profesi lain kayak dokter malapraktek juga bisa dipidana kan? Karena ancaman hukuman badan di jurnalistik itu nyiptain chilling effect, efek ngeri. Efek ngeri? Maksudnya bikin mereka takut liputan. Banget. Bayangin rapat redaksi media lokal. Mereka dapat bocoran korupsi pejabat daerah, buktinya kuat. Tapi kan selalu ada celah kecil buat digugat. Kalau iklimnya dikit-dikit penjara, pemretnya pasti ketakutan dong. Mikirin nasib keluarga wartawannya juga pasti. Nah itu, ujung-ujungnya mereka milih nyensor diri sendiri. Beritanya nggak jadi naik. Kalau ini terjadi di seluruh negeri, siapa yang rugi? Publik. Anda semua bakal kehilangan mata dan telinga buat ngawasin penguasa. Korupsi merajalela karena nggak ada yang berani nulis. Make sense. Tapi ini bikin saya mikir keras lagi nih. Kalau ADR sama keadilan restoratif ini segitunya sempurna? Nggak ada yang sempurna, Wu. Tapi efektif lah. Iya, bisa mulihin reputasi cepat. Nggak ada chilling effect. Terus, buat apa ruang sidang pengadilan formal itu tetap disisain buat urusan pers? Oh, pengadilan tetap krusial. Kapan negara benar-benar harus turun tangan? Gimana kalau kaca yang dipecahin itu bukan cuma salah kutip? Misalnya, medianya sengaja nyebar hate speech, provokasi SARA, sampai bikin rusuh di jalanan. Masa iya cuma disuruh minta maaf? Jelas nggak. ADR itu ada batasnya. Kalau udah masuk ranah pidana murni, kayak hate speech, atau media abal-abal yang niatnya meras pejabat, itu bukan etik lagi. Itu kejahatan yang sembunyi di balik kartu pers. Oh, pengecualian ya? Ya. Di skenario gelap ini, litigasi atau pengadilan jadi vital. Makanya SEMA No 13 tahun 2023 tadi, geser posisi pengadilan dari primum remedium jadi ultimum remedium. Bisa diterjemahin dikit istilah Latinnya, biar lebih membumi? Primum remedium itu senjata pertama. Dulu kan dikit-dikit lapor polisi. Itu primum. Nah, SEMA ini bikin pengadilan jadi ultimum remedium, alias senjata pamungkas. Jalan terakhir. Baru dikeluarin kalau mediasi gagal atau emang ada kejahatan berat gitu ya. Ini soal proporsionalitas berarti. Jangan pakai meriam artileri cuma buat ngusir nyamuk di kamar. Bener. Tapi kalau yang dobrak pintu Anda naga nyembur api, ya Anda butuh meriam itu. ADR dan pengadilan itu bukan musuh, tapi alat yang dipakai di waktu yang pas. Kesimpulan yang jernih banget. Jadi negara menahan diri buat nggak selalu campur tangan. Karena kalau negara terlalu ikut campur urusan redaksi, itu malah jadi pintu gerbang ke otoritarianisme, kan? Hukum dipelintir buat ngebungkam kritik. Sangat tepat. Wah, eksplorasi kita ke bab 8 literatur hukum pers ini benar-benar ngejungkir balikin asumsi dasar kita soal keadilan ya. Harapannya sih gitu, publik jadi lebih paham proses di baliknya. Jadi, lain kali kalau Anda, para pendengar, buka portal berita favorit dan lihat mereka nerbitin hak jawab yang panjang, jangan senyum sinis dan mikir mereka nggak kompeten. Sadarilah kalau Anda tuh lagi nyaksiin sistem kekebalan demokrasi bekerja secara real time. Betul. Dialog rasional itu jauh lebih efektif ngebersihin nama dibanding pertempuran hukum yang penuh dendam. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pemikiran provokatif buat Anda bawa pulang. Kalau filosofi keadilan restoratif, dengan mediasi dan dialog ini, terbukti ampuh banget nyelesain konflik antara media sama tokoh kuat dalam hitungan minggu. Mungkinkah kita terapin di kehidupan sehari-hari? Nah, di era medsos sekarang, di mana cancel culture dan penghakiman massal itu sering banget jadi senjata utama kita buat ngencurin orang yang salah, mau nggak sih kita nurunin ego sebentar, nyari pemulihan, ketimbang pembalasan? Pertanyaan yang bagus buat direnungkan. Sesuatu buat Anda pikirkan sambil nganjutin aktivitas hari ini. Terima kasih udah nemenin kita di eksplorasi mendalam ini. Teruslah kritis membaca berita, pantang lelah mencari sudut pandang baru, dan sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.